Masih kita membaca tentang jawazim al-mudhari', penjazem-penjazem fi'il mudhari'. Silakan bersama-sama dibaca hafalannya. Jawazim. Ya, wal jawazim. Ya. Wahya. Ya. Wa in wa man wa ma wa mahma wa izma wa ayn wa mata wa aina ayyana wa anna wa haythuma wa idha fi syi'ri khasa. Berapa jumlahnya penjazem? 18. Ada satu yang dikhususkan pada syi'ir saja, itu apa? Iza. Yang 18 ini terbagi pada dua bagian. Bagian yang pertama yang menjazamkan satu fi'il mudhari saja. Yang kedua yang menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus. Adapun bagian yang pertama sudah kita lewatkan pembahasannya. Itu apa saja yang menjazamkan satu fi'il mudhari? Lam, lamma, alam, alama, lamul amr wa du'a. Hamzah yang masuk pada lam dan alamma disebut hamzah apa? Apa maknanya hamzah takrir? Membawa mukhatab, orang yang diajak bicara, menetapkan apa yang setelah alam atau setelah alam. Ya. Ya. Kemudian tadi ya, sempat atau sebelumnya telah kita singgung tentang lamul amr wa du'a. Ya, lamul amr wa du'a dan juga la annahi wa du'a. Beda ya antara lamul amr dengan wa du'a, dengan la annahi wa du'a. Kalau lamul amr ya lamnya saja. Kalau la, lam alif. Jangan tertukar. Ya. Kemudian kalau la annahi wa du'a itu masuknya kepada fi'il mudhari yang digunakan untuk mukhatab, kepada yang diajak bicara. La taksa, jangan malas. La tadribu zaidan, jangan kalian memukul zaidan. La tadriba zaidan. Ya. Bukan kepada fi'il yang ghaib. Kalau masuknya kepada fi'il yang ghaib, maka itu lam bukan nama, bukan lam nahi, tapi la nafiyah. Ya. Seperti la yakhruju Muhammadun ila as-suqi. Ya, di situ la-nya bukan apa? Bukan la nahi. Ya, kalau la nahi masuknya kepada fi'il mudhari yang digunakan untuk apa? Mukhatab. Ya, paham? La tu'akhidzna. Apalagi? La taj'al fi qulubina ghillan. Ya, tak semua awalnya. Ya. Kalau kepada seorang perempuan, janganlah kamu malas. Ataupun janganlah kamu malas apa? La tataka sali, dibuang apa? Nunnya. Kepada kalian berdua, janganlah kalian berdua malas. La tataka sala. Ya, seperti itu. Jadi la annahi wa du'a itu masuknya kepada fi'il mudhari yang digunakan untuk mukhatab. Adapun lamul amr wa du'a, lamul amr wa du'a yang lamnya saja yang kadang di harokat apa? Kasrah, kadang sukun. Ini masuknya kepada ghaib. Ya. Seperti liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Liyunfiq dzu sa'ah pada ghaib kan? Ya, dzu sa'ah. Isim dhahir itu sama dengan dhamir yang ghaib sama. Ya. Adapun masuknya kepada mukhatab itu sedikit. Ya, sedikit. Umumnya atau pada asalnya lamul amr masuknya kepada yang ghaib. Ya, seperti apa tadi yang antum contohkan? Ya. Liyajlis misalkan. Ahuka, hendaknya saudaramu duduk. Liyakul. Ahuka tu'aman, hendaknya. Ya, saudaramu makan makanan. Tidak boleh. Litakul misalkan. Tu'aman. Enggak perlu. Ya. Jadi lamul amr wa du'a tidak digunakan untuk mukhatab. Kenapa? Karena tercukupi dengan fi'il amr. Iya kan? Dengan fi'il amr saja. Misalkan litakul. Kul sudah cukup kepada mukhatab. Iya kan? Iya. Seperti itu, paham? Meskipun terkadang masuk lamul amr wa du'a untuk apa? Mukhatab. Tapi umumnya atau pada asalnya lamul amr wa du'a untuk yang ghaib. Sedangkan la, nahi dan du'a untuk apa? Mukhatab. Jadi paham ini? Ya. Jadi ingat-ingat itu. Ya. فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ. Ya. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Ghaib kan? Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari penjazem-penjazem fi'il mudhari, yaitu yang menjazemkan dua fi'il mudhari sekaligus. ini tidak mesti demikian, tapi umumnya ini ghaliban menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus ghaliban umumnya. Kenapa kita katakan umumnya? Karena terkadang ya masuknya bukan kepada fi'il mudhari', kadang kepada fi'il madhi, kepada jumlah apa ismiyah ya. Nanti insyaallah akan kita ketahui. Jadi dikatakan di sini bahwasanya bagian yang kedua ini menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus umumnya. Di sana ada yang tidak seperti itu. Ya. Fa yusamma awwaluha fi'il syarti. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Fi'il yang merupakan syaratnya. Ya. Wa tsanihima jawabu syarti wa jazaa'uh. Kemudian yang keduanya disebut jawab syarti wa jazaa'ah. Yang kedua disebut dengan jawabu syart, jawaban dari syarat dan balasannya. Nanti kita akan terapkan definisi ini dengan contoh biar lebih jelas dan mudah difahami. Fahuwa ala arba'ati anwa'in, dan dia yang menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus ada empat macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama adalah harfun bittifaq, yang merupakan huruf dengan kesepakatan ahli nahu. Mereka ahli nahu sepakat bahwasanya macam yang pertama ini adalah huruf, bukan apa? Isim. Ini penting untuk kita ketahui, karena kalau kita tidak mengetahuinya, kita akan keliru ketika mengirob. Seharusnya huruf diirob isim, atau sebaliknya seharusnya isim diirob huruf, keliru. Wanau, kemudian juga kalau isim ada mahalnya dalam irob, ya kan? Sedangkan huruf tidak ada. Wanau utsani, kemudian macam yang kedua dari yang menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus adalah ismun bittifaqin, yang merupakan isim dengan kesepakatan para ulama ahli nahu. Wanau salis, kemudian macam yang ketiga harfun alal asah, merupakan huruf menurut pendapat yang lebih sahih. Di sini mengisyaratkan ataupun ada isyarat bahwasanya ada khilaf terkait dengan bagian atau macam yang ketiga ini dari penjazm fi'il mudhari'. Sebagian mengatakan dia adalah isim, sebagian mengatakan huruf, dan yang lebih sahih adalah sebagai huruf. Wanau'ur rabi ismun alal asah, kemudian macam yang keempat isim menurut pendapat yang paling sahih. Di sini juga mengisyaratkan pada adanya apa? Khilaf. Sebagian mengatakan macam yang keempat ini sebagai huruf, sebagian yang lain mengatakan sebagai isim. Dan yang lebih sahih bahwasanya dia macam yang keempat ini adalah apa? Isim menurut pendapat yang lebih sahih. Dan ada dalilnya yang menguatkan pendapat ini. Ya. Amman naw'ul awwal, adapun macam yang pertama. Apa itu macam yang pertama? Harfun bittifaq. Dia penjazm yang merupakan huruf dengan kesepakatan para ahli nahu. Apa itu? In. Wahdahu in saja. Wahdahu ini i'rabnya dia sebagai hal. Ya, wahdahu senantiasa di fathah. Enggak ada wahduhu, enggak ada wahdihi, enggak ada. Kecuali kalau didhafahkan kepada ya wahdi di kasrah. Ya, jitu ila al-madrasati wahdi, sendirian. Ya. Nahu contohnya intu dzakir tanjah. Kalau kamu mau belajar, mengulang-ulang pelajaran, tanjah, niscaya kamu akan lulus. Di sini in merupakan apa? Salah satu dari penjazm fi'il mudhari', dan dia disepakati sebagai apa? Huruf. Tudzakir fi'il mudhari' yang datang setelah in disebut dengan apa? Fi'lu syarat. Iya. Tanjah fi'il yang datang yang setelahnya disebut dengan fi'il apa? Jawabu syarat wa jazaa'uh. Tudzakir muzakarah, mengulang-ulang pelajaran, itu merupakan syarat. Iya. Diperolehnya apa? An-najah, kelulusan, kesuksesan. An-najah merupakan jawaban dan balasan dari apa? Adanya muzakarah, mengulang-ulang pelajaran. In tudzakir tanjah, kalau kamu mau belajar, niscaya kamu akan lulus. Jadi muzakarah merupakan syarat dihasilkannya an-najah. Dan juga sebagai jawabannya adalah an-najah. Ya. Coba di rob in. Oh, ada di sini ya. Fa in harfu syartin. Ya. Jazimun. Ya. Kemudian tajazimun yajzimu atau tajzimu fi'lain, dua fi'il ya. Menjazimun dua fi'il. Tuzakir disebut dengan apa? Fi'il syart. Majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu bamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Tanjah jawabu syart wa jazaa'uh majzum. Bi'in juga sama. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu anta. Nah itu mudah insyaallah ya. Iya. Sifami nih definisi tadi. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Dan fi'il yang kedua disebut dengan jawabu syarat. Jawaban dari fi'il syarat tadi. Dan balasannya. Intu zakir tanjah. Kalau bikin contoh seperti itu. Intattaqullaha yaja'al lakum furqana. Kalau kalian mau bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan jadikan untuk kalian pembeda. Di sini apa? Takwa Allah merupakan apa? Sebab. Ya. Merupakan syarat. Jadi hari diperolehnya apa? Al-Furqan. Atau Al-Furqan itu merupakan balasan dan jawaban dari adanya apa? Taqwa kepada Allah. Nah, seperti itu. Coba contoh yang lain. Biar bisa mengembangkan. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan musnahkan kalian semua. Apa lagi? In tajtahid tanjah. Apalagi jika kalian berdoa kepada Allah, apa? Kalian akan selamat. Apa? In tad'ullah, dibuang wawunya ya. Tanda jazm in tad'ullah taslam jalan. Ya, seperti itu. Enggak usah sulit-sulit, ini contoh yang mudah aja. Ya. Kemudian di sini dikatakan in harfu syartin jazimun. In adalah huruf syarat yang menjazimkan. Bittifaqi nuhati. Dengan kesepakatan para ahli nahu. An-nuhat jamak dari apa? An-nahwi. An-nahwi jamaknya ada dua. Ada jamak apa? Taksir an-nuhat. Ada jamak. Mutakar salim. An-nahwiyun. Yajuzu. Yajzimu fi'laini. Menjazimkan dua fi'il. Mubore sekaligus. Al-awalu fi'il syarat. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Wasani jawabuhu wa jazaa'uhu. Fi'il yang kedua disebut dengan balasannya dan jawabannya. Tudzakir fi'lun mudhari'un. Tudzakir adalah fi'il mudhari', fi'il syarat sebagai fi'il syarat. Majzumun bi'in, dijazmkan oleh in wa 'alamatu jazmihi sukunu. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Fa'ilnya dhamir mustatir padanya secara wajib takdirnya anta. Wa tanjah fi'lun mudhari'un jawabu syarti wa jazaa'uh. Sedangkan tanjah adalah fi'il mudhari' sebagai jawabu syarat dan balasannya. Majzumun bi'in juga dijazamkan oleh in. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya juga sama. Di sini sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawabu wujuban taqdiru anta. Fa'ilnya dhamir mustatir padanya secara wajib takdirnya anta. Itu macam yang pertama dari yang menjazamkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Yaitu yang disepakati sebagai apa? Huruf yaitu in saja. Wa amma an-na'usani wa huwa al-muttafaqu 'ala annahu ismun fa tis'atu asma'in wa hiya man wa ma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama. Macam yang kedua adalah yang disepakati sebagai isim. Fa tis'atu asma, maka ada 9 isim ya, yaitu man. Ya, man apa artinya man? Siapa? Ma apa saja, ayu juga sama. Mata, ayana kapan saja, aina di mana saja, anna. Oke. Apa? Nanti ya, anna kita akan lihat nanti insyaallah maknanya. Haitsuma di mana saja, kaifama anna kadang bisa bagaimana ya. Fa'anna tu'fakun. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Famithalu man qawluka. Maka contoh man adalah ungkapanmu. Man yukrim jarahu yuhmad. Siapa yang dia memuliakan tetangganya yuhmad. Misalnya dia akan dipuji. Man yukrim jarahu yuhmad. Siapa yang dia memuliakan tetangganya. Misalnya dia akan dipuji. Coba di rob. Man. Apa? Ismu syarat. Bukan harfu. Kalau sebelumnya harfu. Karena ismu syartin. Jazimun. Yajzimu fi'laini. Yang pertama yaitu yukrim fi'lu syarat. Majzumun bi man wa alamatu jazmihi sukun. Yuhmad wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujub jawazan taqdiruhu huwa ya'udila. Kembali ke ya'udila man. Nah itu kan tempat kembalinya kalau dhamir ya. Jangan antum bikin jumlah, kemudian di dalamnya ada dhamir mustatir, kemudian tidak ada marja'nya, tempat kembalinya. Maka keliru. Seperti yadhabu ilal mustashfa. Siapa yang pergi? Iya. Sebutkan Muhammadun misalkan yadhabu. Iya. Ada tempat kembali bagi dhamir. Kemudian jarahu maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al fathah zahir wal akhirih wa huwa jar mudhafun ha dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhafun yuhmad ya fi'lu al mudhari jawabu syarat wa jazaohu majzumun bi man wa alamatu jazmihi as-sukun. Kemudian wa naibu fa'ilihi, mana naibu fa'il yuhmad itu adalah fi'il mudhari mughayyir sighah, yang dirubah bentuknya dari bentuk lazimnya. Aslinya hamida yahmadu, memuji, dirubah bentuknya menjadi yuhmad, dipuji, berarti dibuang fa'ilnya dan digantikan posisinya oleh maf'ulnya, sehingga disebut dengan naibul fa'il yuhmad huwa, dia akan dipuji. Ya, jadi naibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila, kembali ke man juga sama yuhmad. Ya, yukram dimuliakan, kalau yukrimu memuliakan. Kalau yukrimu itu adalah fi'il mudhari yang mabni lil ma'lum, yang dia di atas bentuk yang maklum. Kalau dirubah menjadi yukram, maka dia apa? Mabni lil majhul atau nama lainnya mughayyir sighah, bentuknya dirubah untuk maf'ul, bukan untuk fa'il, untuk naibul fa'il. Ya. Sudah ya? Yuhmad. Ya. Kemudian di sini ada faedah di catatan kaki di sini, sepertinya perlu dibaca ya. Dari mana kita baca? Wa qawli khabarul mubtada fi'lu syart. Dari mana ini kembali ini ucapan saya? Khabarul mubtada fi'lu syarat. Mana nih? Sebelumnya. Ya, khabarul mubtada fi'lu syarat ayah. Ya. Hadza 'ala al-ashah li'annahum ikhtalafu fi khabar ayah. Ya. Khabar ismi syarat idza waqa'a mubtada ya 'ala thalath awjuh qila fi'lu syarat wa qila jawabu. Jadi i'rabnya nanti man ini karena dia isim yang mendahului jumlah, dia mahalnya rofa sebagai mubtada. Iya kan? Mubtada dia. Isim syarat sekaligus sebagai mubtada. Mana khobarnya? Ada khilaf. Sebagian mengatakan khobarnya itu adalah jumlah fil syarat yukrimu. Itu dia fi mahali rofin khobar bagi man. Yang lain mengatakan khobarnya jawab syarat itu yuhmad. Yang disohihkan oleh pentaklik di sini. Bahwasanya khobar dari man adalah apa? Fil syarat. Fi'lu syarat. Jadi fi'lu syarat itu dia fi mahal rafin sebagai apa? Khobar bagi man. Ya. Ya, di sini khobar mubtada tulisan merah ini kembali ke mana nih? Ada enggak di sini merah? Yuhmad. Enggak ada ya? Ya. Ya sudah, kita tinggalkan dulu. Ya. Famisal waman, kemudian contoh yang lain, waman yuzakir yanjah, siapa yang mau mengulang-ulang pelajaran murojaah yanjah, ini saya diakan lulus. I'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Man apa? Ismu syartin. Iya. Jazim yajimu fi lain. Iya. Yuzakir ya fi mahalli raf'in mubtada. Yuzakir fi'lun mudhari'un majzumun bi man wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamir mustatir. Ya. Terus yanjah. Ya. Ya, terus majzumun bi man wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya. Kalau antum i'rab ya dengan lengkap, maka antum mengatakan di situ ya jumlah fi'il syarat itu apa? Yuzakir, yaitu pada mahalnya rafa sebagai khobar bagi man, mannya sebagai mubtada. Ya, yuzakir sebagai khobarnya. Tapi antum sementara ya cukup dengan i'rab tadi ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, mana di sini ifhamu syaratnya? Man, mana fi'lu syaratnya? Ya'mal, majzum dengan man. Tanda jazmnya apa? Sukun. Ya, misqala sebagai apa? Maf'ulun bih, mudhaf, dzarra mudhafun ilaih, khairan tamyiz, sebagai tamyiz. Kemudian yarahu, yarahu. Nah, jawab syarat majzumun bi man wa alamat jazmiyah apa? Apa? Ra'a yara. Hayya hazfu harf illah. Ya, yaitu wa huwa al-alif. Ya, wa fa'iluhu dhamir musatirun fi jawazan taqdiru huwa. Kembali kepada man. Ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Ya itu. Wa misalu ma itu man. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan tentang man? Ada, ya. Ini kan ini tandanya sukun semua, Pak. Ini. Hasbun alif. Ya, hasbun alif. Itu ada berarti. Ada. Ya pokoknya tanda jazm semuanya diterapkan. Iya. Tergantung. Ya tergantung di situ fa'ilnya. Iya. Man itu ya bisa juga digunakan untuk satu orang dan kadang bisa juga digunakan untuk dua orang ataupun jamak man. Ya. Ya, ada yang lain? Wa misalu ma, kemudian contoh ma. Qauluka, ungkapanmu, ma tasna' tujzabih. Apa yang kau perbuat tujzabih, maka engkau akan dibalasi dengannya. Ya, ma tasna' tujzabih. Coba diarab ma ismu syarat. Jazimun, yazimu fi'lain. Terus mabni 'ala sukun. Ya. Fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih muqaddam berarti ya. Ya. Terus tasna' fa'iluhu mana? Fa'iluhu tasna' ya. Ya. Terus tujza fi'lun mudhari' majzumun bi ma. Ya. Wa alamat jazmihi apa? Hadfu harfi al-'illah wa huwa al-alif. Kemudian tujza apa fa'il atau dhamir fa'il ataupun naibul fa'il ini buang di sini naibul fa'il karena jaza ya jizi yujza untuk anta tujza tujza naibul fa'ilihi dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta bihi jar majrur muta'alliq dengan fi'il muta'alliq bil fi'il ya kemudian wa ma taqra tastafid minhu apa saja yang kau baca pasti kamu akan mengambil faedah darinya. Ya, ya tentunya kalau yang dibaca kitab-kitab yang berisi petunjuk kebaikannya, faedahnya kebaikan. Kalau kitab yang dibaca kita yang berisi kebatilan, kesesatannya faedahnya apa? Penyimpangan. Ya. Wa ma taqra tastafid minhu. Wa qauluhu ta'ala wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, pasti akan dipenuhi untuk kalian pahalanya. Coba ya Rabb, ma tunfiqu ma harf ismu syarat. Iya. Terus jazim yazimu fi'lain mabni 'ala sukun. Terus ya maf'ul bi muqaddam. Dia maf'ul yang didahulukan. Kenapa sih didahulukan? Maf'ulnya enggak dibelakangkan datang setelah fi'il fa'il? Ya, karena dia sebagai syarat, yang nama syarat harus didepankan gitu. Ya meskipun pada asalnya fa'il di belakang, karena dia sebagai isim syarat maka didahulukan gitu. Juga sebagai isim istifham juga harus didahulukan. Terus tunfiqu mudhari majzumun bi ma wa alamatu jazmihi hadzun nun. Iya, dia nominal afal khamsah. Iya. Kemudian yuwaffa ilaikum. Kita loncat saja yuwaffa ilaikum yuwaffa mudhari majzumun bi jawabu syarr wa jazaa'u majzumun bi ma wa alamatu jazmihi hafu harfil illah. Jadi aslinya apa? Yuwaffa aslinya apa? Waffa yuwaffi. Di mabni majhul kan jadi yuwaffa. Di jazm kan jadi yuwaffa. Dibuang apanya? alifnya. Ya, insyaallah itu. Ya. Jadi kalau ma semuanya tak sama. Ma itu banyak. Maksudnya pasti dia maful. Ya, maful, sebagai maful. Kalau masuk kalau setelahnya adalah fi'il syarat fil mudhari. Ya, sebagai maful bih dia, yang didahulukan. Ya. Nanti insyaallah di akhir kalau enggak salah ada keterangan. Ya, ada keterangan. Sengaja saya tunda. Nanti ya ada keterangan yang cukup insyaallah. Ada ya di sebelah mana gitu. Ya. Ah iya, ada nanti insyaallah. Di halaman 149 catatan kakinya. Insyaallah nanti akan kita baca. Ya. Sebelum apa? Kita lewatkan pembahasan tentang yang menjazmkan fi'il mudhari akan kita baca faedahnya, bagaimana cara mengi'rabnya khususnya pada isim-isim syarat. Ya, isim-isim syarat. Tidak beda nanti. Ada yang sebagai mubtada, ada yang sebagai maf'ul gitu. Tidak beda. Ya. Cukup dulu? Atau lanjut? Hah? Atau pertanyaan silakan. Ada yang kurang jelas? Ya, kita Mas boleh maf'ul ya, kalau tadi min, man. Man mubtada. Nanti insyaallah. Iya. Iya. Isim syarat ya ada mahalnya dia. Kalau harfa nasab ada insyaallah nanti. Ya, di halaman berapa akan kita sebutkan bagaimana cara mi'rabnya. Beda-beda i'rabnya, ada yang pada mahalnya nasab, ada yang pada mahalnya rafa, ya, beda-beda. Ada nanti bobitnya, batasan-batasannya. Insyaallah di halaman 149 itu. Kalau man berarti ini juga maful ini bisa. Sebagai mubtada. Mubtada. Man yudzakir yanjah. Man yukrim jarahu. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau ini huruf. Ya tidak ada mahal al-mi'rab. Kalau hurufnya mudah. Ya tidak ada mahal al-mi'rab. Kalau huruf. Kalau isim kan ada mahal. Iya kan. Ya, ada juga nanti isim syarat yang dia. I'rabnya dengan harokat yang zahirah. Ada yang i'rabnya dengan harokat yang zahirah seperti ini yang akan kita baca nih. Ayyamma tad'u ayyan, ya kan? Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Ini saat. Gimana? Lanjut baca satu lagi atau cukup? Terserah antumnya aja. Cukup dulu ya. Berarti insyaallah untuk pertemuan berikutnya akan kita selesaikan ini. Pembahasan dari jawazim. Atau silakan antum bikin contoh, perluas contohnya. Dari man. Iya. Yeah. Kalau in dari sudah man, apa? Bikin contoh man. Nanti seperti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaswut. Ada nanti i'rabnya. Jadi nanti i'rabnya pada mahalnya saja. Fil madhi mabni al fathi mahalli jazmin sebagai fil syarat gitu. Nanti insyaallah para sahabat. Ah, may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din, itu pas sekali. Man yuridillah, man yurid asalnya dikasrah karena ada pertemuan sukun ya kan. Man yurid dengan Allah sehingga dikasrah dengan aridah, kasrah aridah. Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Dan ada faedah dalam ilmu usul itu bahwasanya isim-isim syarat itu menunjukkan kepastian. Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din, siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya pasti Allah akan faqihkan dia dalam agamanya. Ya. Mafhumnya apa? Orang yang Allah tidak kendaki kebaikan, maka Allah tidak akan berikan pemahaman dalam agamanya. Ada yang lain? Man? Man? Man? Man, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya juga sama. Cuma fi'il madhi disitu tashabbah. Pada mahalnya jazm. Sebagai fi'il syarat. Ya. Ya, pada mahal, jazmnya mahal. Iya, iya. Kemudian fahuwa minhum. Sekarang kalau jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah bagaimana? Fahuwa minhum, ya kan? Itu jawabannya tuh. Jadi kalau nanti insyaallah akan dijelaskan juga. Jadi kalau jawab syarat dan jazaknya bentuknya jumlah ismiyah kan huwa minhum. Kan jumlah ismiyah kan huwa minhum. Maka harus dikasih fa fahuwa minhum. Nanti Arab yutoh dijawab syarat nanti ada. Nah nanti jumlahnya ini setelah diirob huwa mubtada, ya dan seterusnya fi mahalli jazmin sebagai tadi jawab syarat jazau. Insyaallah pada kesempatan berikutnya aja ya. Yang ini aja nih yang mudah nih. Man, ma, kemudian apa lagi? In, in, man, ma. Nah itu. Ya. Yang lain? Enggak ada. Ma, apa contohnya ma? Ma. Apa? Contohnya apa saja yang kamu? Hah? Bahasa Indonesia dulu disusun. Apa belum bisa bahasa Indonesianya? Ya. Ya cukup ya. Barakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.